Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi isan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama Surat Al-Baqarah ayat 158 tentang manasik haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 158 ini terlihat merupakan tema baru dari ayat 157 dan ayat-ayat sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik munasabah ayat dengan ayat, maka 158 ini memiliki keterkaitan dengan ayat 157 dan sebelumnya. Bila pada ayat 157 dan sebelumnya menceritakan tentang musibah yang diuji Allah untuk mengetahui kekuatan iman, baik dari pengorbanan jiwa ataupun kekurangan harta buah-buahan dan kerabat yang meninggal, kemudian Allah memberi kabar gembira bagi orang yang bersabar dan salawat dan rahmatnya serta petunjuk bagi mereka, maka di sini kita menemukan cerita tentang haji. Apa kaitan haji dengan musibah? Paling tidak ada dua ujian, ada dua hal yang terkait antara manasik haji dengan musibah yang kita ceritakan pada ayat-ayat terdahulu. Pertama, apabila seseorang ditimpa musibah dan ujian, kita menemukan sekarang fenomena di Indonesia, itu banyak berangkat menunaikan ibadah umroh. Kenapa? Karena ini mungkin merupakan solusi untuk introspeksi diri, merenungi apa yang dilakukannya merupakan suatu yang perlu direnungi kembali. Kalau baik, maka itu dipertahankan. Kalau tidak baik, mungkin itu dirubah. Maka kita menemukan problematika kehidupan yang dialami oleh orang, ditemukan jalan keluarnya ketika kembali dari tanah suci ibadah haji. Yang kedua, yang sangat terkait erat, bahwa peristiwa Safa dan Marwa merupakan bukti ujian Allah yang paling dapat kita dengar peristiwanya dan kita lalui dalam prosesi haji, di mana Hajar alaihissalam beserta anaknya Ismail diuji Allah pada waktu ditinggalkan oleh sang suami Ibrahim alaihissalam, di mana beliau kembali lagi ke Palestina untuk menemukan istri pertamanya Siti Sarah. Hajar alaihissalam beserta anaknya Ismail ditelantarkan begitu saja di lembah yang tidak ada pohon sama sekali, yang direkam dalam surat Ibrahim ayat 37, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Apa perkataan Hajar alaihissalam kepada suaminya Ibrahim? Apakah penempatan saya di sini berdasarkan kehendakmu wahai Ibrahim atau kehendak Allah? Maka Ibrahim berkata bahwa ini berdasarkan kehendak Allah. Hajar dengan penuh keyakinan mengatakan, lan yudayyanallah, Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Walaupun terlihat engkau suamiku sepertinya enggak tanggung jawab gitu ya, meninggalkan kami di sini berdua, masih kecil pula anakku yang bernama Ismail tadi. Tapi karena ini adalah perintah Allah dan keyakinan yang penuh terhadap Allah, maka kita menemukan prosesi yang dilalui oleh Siti Hajar diabadikan lewat peristiwa sa'i dalam ibadah haji antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata. Jadi kembali lagi ke pembicaraan kita sebelum melanjutkan kepada penafsiran ayat, bahwa ujian yang disebutkan pada ayat 157 dan sebelumnya memiliki kaitan yang erat dengan manasik haji ini. Jadi ketika kita menghadapi ujian, yakinlah kita bahwa sebenarnya ujian itu bukan kita saja yang mengalami. Sampai seorang istri yang tercinta dari Nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pun diuji. Dan kalau kita ditinggal mati oleh sang suami masih enak. Ini suami hidup tapi menelantarkan, itu lebih sakit lagi itu. Tapi karena ini adalah ujian dari Allah dan ini adalah perintahnya, tetap itu adalah hal yang terbaik. Maka disebutkan di sini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Peristiwa Safa dan Marwah yang dilalui oleh Hajar alaihissalam untuk menemukan air, suatu hal yang menarik dari dua peristiwa ini, dari peristiwa ini, bahwa air tidak muncul di Bukit Safa dan juga di Bukit Marwah. Walaupun secara fatamorgana terlihat di sana ada air, tetapi air malah keluar dari hentakan kaki bayi yang sangat mungil, yang disebut dengan zam-zam. Kalaulah secara logika dipikirkan, apa kekuatan kaki anak yang masih bayi menghentakkan, dihentakkan di atas bumi? Nah, kita saja kadang-kadang menyangkol 10 meter belum tentu keluar mata air gitu. Ini kekuatan anak menyangkol, apa, menggesekkan kakinya di atas tanah dan keluarlah air. Ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mukjizat lagi, hentakan itu walaupun pernah berhenti sebentar, tapi sampai sekarang itu tidak pernah habis-habisnya. Nah, maka disebutkan kalau Anda ingin mengetahui barokat solawat yang kemarin disebutkan pada ayat 157 artinya berkah, maka pada ayat 158 itu dijabarkan hakikat berkah itu. Keberkatan itu kaitannya dengan birkah. Birkah itu telaga, dan sumber dari keberkatan itu, kebirkahan itu adalah zam-zam. Maka bagaimana keberkahan yang diberikan Allah pada ayat 157 kita temukan di 158 ini, di mana air zam-zam tadi banyak tidak menyebabkan banjir ketika itu tidak diambil, tapi ketika diambil tidak pernah juga menyurut, habis. Jadi itulah pengalaman berharga dari kepatuhan kita dan kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada Hajar, tidak saja untuk keluarga besarnya, tetapi untuk seluruh jemaah haji. Tidak saja pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, sampai sekarang dan hingga akhir kiamat. Min sya'airillah, itulah merupakan syiar Allah dan itulah bukti kekuasaan Allah. Faman hajjal baitahu atamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Kenapa kok ada sampai ada kata-kata dosa di sini? Karena ada pada waktu zaman Nabi Muhammad di antara Safa, di Safa ada nama patung Naila, Isofa, Isofa di Safa, dan Marwa ada patung namanya Naila. Jadi orang kaum kafir Quraisy itu pun bertawaf di situ mengelilingi patung. Maka disebutkan di sini, kamu beribadah bukan mengelilingi patung, tapi berdasarkan perintah Allah. Maka tidak ada dosa bagimu untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwa, karena kamu melaksanakan perintah Allah, bukan menyembah dua patung yang berada di dua bukit tersebut. Kemudian ayat ini ditutup untuk selanjutnya kita akan dialog tanya jawab. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang tatawwa melaksanakan amal sunat, sudah haji, dia melaksanakan sudah haji dan umroh, dia melaksanakan umroh pada tahun berikutnya, maka Allah mengucapkan syukur kepadanya dan Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Bertambah banyak amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah itu bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengetahui bahwa apa yang dilakukan hambanya bukan kembali kepada Allah tetapi untuk manfaatnya dipetik oleh hamba itu sendiri. Fa innallaha syakirun alim. Ketika orang menambah amal sunatnya, maka Allah akan menambah rezekinya. Seperti bagaimana kita pernah mengkaji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur akan aku tambah, tetapi apabila kamu kufur maka azabku amat pedih. Mungkin ini saja sebagai pengantar, akan kita lanjutkan dengan dialog. Ya Ustaz Zainal, ini ayat ini terkait dengan masalah haji. Secara teori atau prinsip-prinsip telah kita lihat beberapa kasus yang diangkat Allah di dalam ini, Safa, Marwah, Tawaf, Umrah. Nah, istilah-istilah ini memang sering kita dengar. Jadi hal yang menarik sekali bahwa ternyata perjalanan haji ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melegakan jiwa dan memberikan kedekatan kita kepada Khalik. Dan keberkahan yang diberikan Allah sesuai dengan kata-kata birkah tadi, baik itu di Zamzam ataupun di tempat-tempat yang mustajabah. Di sini juga saya ada membaca sebuah hadis. Kata Nabi, satu hari Allah menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat diberikan kepada orang yang sedang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada musallin, baik solat sunat atau solat wajib. Ada 20 rahmat yang khusus untuk orang yang memandang Ka'bah. Memang kalau saya lihat luar biasa ini. Luar biasa, betul. Memandang Ka'bah saja berpahala. Dapat pahala. 20 rahmat diberi Allah. Rahmat. Pandang sajalah dia. Makanya terharu kita melihatnya. Kadang-kadang bisa nangis kita. Ya, luar biasa. Tidak ada satu mata pun kecuali dia mengeluarkan airnya ketika dia berada di hadapan Ka'bah. Walaupun di Indonesia dikenal dengan sengkopral yang sangat kejam. Kejam. Benar, benar. Bengis. Tapi begitu berada di hadapan ke Allah, di hadapan Ka'bah, di Masjidil Haram, dia meluluh-luluh nangis lebih cengeng daripada anak kecil. Benar-benar. Ini memang suatu penggugahan jiwa. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Syakirun alim. Tanda sayang Allah kepada kita. Maka bahasanya syakirun alim ini artinya apa? Allah itu mempunyai sifat tawadhu yang luar biasa. Iya. Seharusnya kita yang bersyukur kepadanya. Benar. Kan? Benar. Tapi dia mengatakan pekerjaan kalian yang datang dari jauh untuk tawaf, sa'i, untuk umrah, aku terima kasih kepada kalian ya. Iya. Ya, saya sangat terima kasih atas jerih payah kalian untuk mendatangi tempat yang fi buqatil mubarakah seperti ini. Iya, betul. Bighairi zizra'in, tanpa ada apa-apa di situ. Tapi kamu datang dengan keikhlasan, maka Allah akan beri ilmu-ilmu dan kedamaian. Ya, menarik sekali apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zainal dan juga Ustaz Ahnapi. Saya hanya sedikit saja menambahkan ini. Mengenai masalah haji ini, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya sebagai berikut. Barang siapa yang diberikan oleh Allah SWT rezeki kesehatan, dan kemudian nikmat kesehatan dan keluasan rezeki, dan dia tidak melaksanakan haji, dia tidak menziarahi Baitullah selama 4 tahun berturut-turut, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Hanafi tadi, bahwasanya memang di Baitullah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kasih sayang serta keberkahannya yang tiada taranya. Yeah. Ya. Kalau kita cocokkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, ya, memang inilah salah satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap selalu mendapatkan rahmat dan keberkatan darinya. Artinya apa? Bagi orang-orang yang punya kesehatan dan kelapangan rezeki dan selama 4 tahun masuk tahun kelima dia tidak melaksanakan haji atau umrah, maka dikhawatirkan orang seperti ini akan lupa dengan apa yang dimilikinya. Nah, jadi oleh karena itu bagi siapapun di antara kita yang punya kelapangan rezeki, yang punya kesehatan yang baik, hendaklah dia kalau bisa melaksanakan umrah setidak-tidaknya 5 tahun sekali, sehingga wajar kalau misalnya Departemen Agama itu memperbolehkan haji, boleh memperbolehkan melaksanakan haji setelah 5 tahun sekali. Saya kira ini mungkin dasar dari keputusan dari Departemen Agama. Iya, jadi menarik sekali nih Ustaz Perdana, masalah keengganan untuk melaksanakan ibadah haji sementara kita sendiri itu ingin untuk ibadah haji berkali-kali gitu. Jadi ada permasalahan, kenapa Anda tidak haji? Karena banyak tanggung jawab di belakang saya yang harus saya tuntaskan gitu. Ini karena apa? Karena apa kok ada ungkapan seperti ini? Tidak yakin dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika dia membayar 25 juta atau 27 juta, Allah akan menggantinya lebih dari itu gitu. Dia taunya ketika 27 juta itu habis, habis itu nanti anakku mau kayak mana gitu. Enggak nyambung sekolahnya untuk perguruan tinggi gitu kan. Nah, padahal belum tentu anaknya ketika disekolahkan tinggi itu menjadi anak yang soleh. Boleh jadi 27 juta untuk modal anaknya menjadi kurang ajar kan. Kurang berkat gitu, Ustaz ya. Nah, itu dia. Jadi atau ada seperti ini Pak Zainan, belum ada panggilan katanya. Iya, belum ada panggilan. Padahal duitnya sudah banyak. Duitnya sudah banyak. Iya, jadi memang permasalahannya tidak ada keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebelum kita menutup ini, dan nampaknya kita pun sudah harus menutup, ada permasalahan kesolehan pribadi tapi tidak soleh secara sosial kita temukan di ibadah haji. Berebut-berebut jemaah untuk Ijma Jarul Aswad yang hukumnya sunat. Disenggolnya orang itu Pak Ustaz. Kepala orang kalau bisa ditekek-ditekeknya hanya untuk mencium Jarul Aswad. Padahal kezaliman yang dilakukan menekek kepala orang itu, menendang itu berdosa di depan Ka'bah lagi. Itu seharusnya sangat naif dan itu sangat malu. Hanya untuk mencapai amalan sunat dia telah memukul orang, puluhan orang. Jadi apa artinya mendapatkan sunat tapi mengorbankan pahala yang telah kita pungut selama ini di Masjidil Haram? Haram itu melakukan kezaliman, apalagi di depan masjid, di depan Ka'bah yang seharusnya kita menjadi soleh secara sosial, dan itu merupakan titik pertama kali yang harus kita wujudkan dari kepulangan kita di ke tanah air. Tapi di Masjidil Haram malah kita melakukan itu. Inilah mungkin pernyataan yang harus kita sampaikan kepada calon jemaah haji, untuk tidak saja soleh secara pribadi tetapi lebih dari itu harus soleh secara sosial. Bahwa ketika Anda ingin mencium, orang lain juga mencium, dan hukum mencium Jarul Aswad adalah sunat, sudahlah, tak usah mencium pun tak apa-apa. Keberkahan haji bukan dinilai dari berapa kali Anda mencium. Kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan orang yang pulang ibadah haji itu menjadi orang yang paling sabar. Walaupun itu klise, kami bisa sabar Pak Ustadz, tapi kan kami sudah bayar katanya. Tapi sebenarnya inilah hakikat kenapa di dalam Al-Baqarah 158 ini menceritakan tentang haji. Karena pada ayat 157 sebelumnya menceritakan tentang sabar. Kalau juga pulang jemaah haji gak bisa sabar, gak usah hajilah. Keras memang, tapi itulah mungkin ayat yang dipetik dari munasabah antara 157 dan 158 tadi. Yang kedua tadi, ya, kalau kita bisa soleh menangis di depan Ka'bah, mengapa kita tidak bisa menangis melihat saudara kita yang miskin di samping rumah kita? Jangan saja depan Ka'bah bisa nangis, tetangga ya forget it gitu kan. Saya rasa itu tidak. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Jenal Arifin beserta saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.